Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus pasal yang kelima atau pasalnya yang terakhir ya. Yakobus adalah anak Yusuf dan Maria. Kalau kita mau lihat namanya lagi di dalam Injil Matius itu ada di dalam pasalnya yang ke pasalnya yang ke-13 ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya. Di ayat yang ke-55 di situ ada nama Yakobus. Ya, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi ini saudara kandung Tuhan Yesus ya. Dan ditulis surat Yakobus ini boleh dikatakan adalah surat yang sangat awal yaitu di sekitar tahun 45 sampai 50 ketika orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan di Yerusalem dianiaya dan mereka berpencar. Jadi orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus di Yerusalem mengalami sorry pendengar. Orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan di Yerusalem menghadapi penganiayaan dan mereka berpencar dan Yakobus mengirim surat kepada mereka. Oleh sebab itu di pasal 1 langsung dengan nasihat agar mereka bertekun dalam segala macam pencobaan dan harus melihat itu sebagai pengujian bagi iman mereka ya. Dan di pasal 2 dia menyinggung masalah iman. Iman, jikalau seseorang betul beriman, maka iman menghasilkan perbuatan. Kalau yang tidak menghasilkan perbuatan, itu bukan iman. Dan kemudian di pasal 3 dia menasehati mereka untuk mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah ya, dan itu memang hal yang sangat penting ya, mengendalikan lidah terlebih sebagai perantau ya. Dan di pasal 3 juga dia memberikan petunjuk bagi mereka untuk menilai hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari bawah. Hikmat yang dari atas itu damai ya. Hikmat yang dari atas itu murni ya. Selalu di dalam damai, bukan dengan kekerasan katanya. Dan kalau pakai kekerasan ya, perbuatan-perbuatan yang benar itu bukan hikmat yang dari atas. Kemudian di pasal 4 ya, yang kemarin kita sudah bicarakan itu berbagai nasihat ya. Berbagai nasihat yang intinya bahwa kita harus menjaga diri, jangan menjadi sahabat dunia ini. Karena jikalau kita menjadikan diri kita sahabat dunia ini, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah ya, yang bersahabat dengan dunia ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus ya, menjaga diri, jangan sampai ya, dicemari oleh dunia ini. Tinggal di dunia, tetapi tidak dicemari oleh dunia, seperti ikan tinggal di dalam laut tetapi dagingnya tidak asin gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita harus menjaga diri dalam hal berpakaian, dalam hal potongan rambut, ya, dalam hal ini lagu yang kita sukai. Lagu yang kita sukai itu mesti berbeda dengan lagu yang disukai oleh dunia ini. Nah, kalau dunia ini memilih idol mereka, idolanya mereka, ya, kita idola kita berbeda gitu ya. Dan kita harus berani berbeda dari dunia ini. Orang Kristen harus penuh percaya diri, ya. Harus penuh percaya diri, ya, kita jangan grogi dan tidak perlu kehilangan keyakinan diri, ya. Dan biarlah orang dunia yang mengikuti teladan kita, jangan kita mengikuti teladan mereka. Nasihatilah orang-orang muda, anak-anak remaja, supaya mereka mencontoh orang-orang rohani di gereja, bukan mencontoh orang-orang dunia yang, ya, dengan segala macam ini, ya, kehidupannya yang penuh dosa. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di pasal 5 sekarang ini, pasal 5 dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Wah, ini sekarang Yakobus ini berbicara tentang orang kaya ini, ya. Orang kaya, ya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Nah, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sepertinya kalau tidak difahami dengan benar, ini Alkitab banyak ini, ya, mencerca orang kaya gitu, ya. Tetapi sesungguhnya begini, ya, harus difahami dengan baik bahwa, ya, bahwa adalah, ya, adalah hal yang bersifat ini, ya, kebiasaan gitu, kebiasaan di mana orang kalau kaya itu, ya, maka dia mensandarkan, ya, hatinya dan hidupnya pada kekayaannya, ya. Dan orang yang kaya, ya, biasanya lebih sombong, biasanya, ya, lebih sombong. Ada juga orang kaya yang rendah hati, ya, tapi biasanya kebanyakan orang kaya itu lebih sombong gitu, ya. Dan, ya, orang kaya biasanya, ya, itu mendapatkan kekayaannya, ya, ada banyak yang kaya karena, ya, caranya mendapatkannya tidak beres gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, jikalau Anda kaya, kaya cara mendapatkan kekayaannya tidak ada masalah, ya. Ya, itu tidak jadi masalah gitu, ya. Dan tentu kalau Anda kaya, ya, jangan sombong juga gitu. Jangan sombong, apalagi jikalau Anda kaya, ya, Anda tidak berfoya-foya, tetapi Anda tetap hidup sebagaimana biasa dan justru kekayaan Anda dimanfaatkan untuk melayani Tuhan, maka Anda menjadi orang kaya kesayangan Tuhan, ya. Dengar baik-baik, ya. Anda menjadi orang kaya kesayangan Tuhan, ya. Oh, bahkan itu bisa membuktibalikkan bahwa Anda menjadi kaya karena diberkati Tuhan gitu. Karena diberkati Tuhan, sebab Tuhan mau memakai Anda, ya. Tuhan mau memakai Anda untuk, ya, pembiayaan pelayanannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita baca Injil dengan hati-hati, kita dapatkan ada banyak itu perempuan-perempuan kaya yang ini, yang mengiringi Tuhan Yesus, ya. Mungkin sekalipun Tuhan Yesus bisa dapatkan uang dari mulut ikan segala macam, tetapi, ya, orang kaya yang mendukung pelayanannya itu menyukakan hatinya. Mengapa? Karena membuktikan orang-orang kaya itu mengasihinya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di gereja Antiochia yang di Kisah Rasul pasal 13, itu ada satu katanya Menahem yang diasuh bersama dengan Herodes, ya. Diasuh bersama dengan Herodes kan bukan orang kere pasti, ya, toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, saya katakan tadi, ya, bahwa, ya, bahwa kelihatannya seolah-olah gitu, ya, seolah-olah itu Alkitab banyak, ya, memarahi orang kaya itu karena memang kebanyakan, ya, memang kebanyakan orang kaya, ya, bahkan mendengar Injil saja nggak mau gitu, ya, mendengar Injil saja nggak mau, sombongnya minta ampun gitu, ya, toh. Nah, Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang macam begitu ya sulit untuk diselamatkan, ya sulit untuk diselamatkan. Oh ya, saya sudah bertemu dengan orang dari berbagai level ekonomi ya. Kalau yang sedang-sedang saja dia masih mau mendengar, tapi yang kaya sekali, oh dia enggak dengar itu ya, dia enggak dengar ya. Dia sepertinya ya uangnya segala-galanya. Saya pernah satu kesempatan saya dibawa oleh satu orang ibu ya, dibawa oleh seorang ibu untuk menginjili seorang konglomerat gitu, menginjili seorang konglomerat ini ya. Saya pergi ya, sampai ke rumahnya, dia sangka saya mau pergi cari dana pembangunan gereja gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi baru kali itu mungkin dia ketemu hamba Tuhan yang tidak omong duit ya, yang tidak omong duit, karena saya memang tidak tujuan ke sana untuk cari dana pembangunan gereja segala macam, tapi mungkin dia menyangka itu. Nah, saya tanya dia ya, apakah dia sudah pasti masuk surga apa tidak gitu ya. Wah, dia agak grogi ya, dia agak grogi. Kemudian saya kasih tahu dia kebenaran, dan kelihatannya dia tidak siap menerima kebenaran itu ya. Walaupun dia menyebut dirinya Kristen gitu, dia menyebut dirinya Kristen tetapi tidak mengerti apa-apa ya. Dia adalah orang Kristen ya, konglomerat yang dimanfaatkan oleh pendeta-pendeta yang sebenarnya mau ngeruk duitnya ya. Banyak yang datang menjilat dia gitu ya. Banyak yang datang omongnya baik-baik ya. Tidak ada yang berani atau tidak ada yang tulus menyampaikan kebenaran kepadanya. Nah, biasanya orang kaya susah untuk ketemu kebenaran, susah untuk bertobat ya. Mengapa? Karena dia sudah terbiasa dijilat-jilat orang ya. Dia sudah terbiasa dengan keadaan itu. Sementara orang yang menjilat itu jelas sekali bukan orang yang bisa memberitakan Injil dengan benar gitu ya. Bisa memberitakan Injil dengan tegas sampai dia bertobat gitu. Oh, enggak bisa ya. Karena memberitakan Injil sambil menjilat itu dua hal yang saling bertentangan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ya orang yang menjilat-jilat dia paling-paling bisa membawa dia pergi ke gerejanya karena disanjung-sanjung, dikasih tempat duduk spesial dan lain-lain sebagainya. Ya jelas akhirnya dia bisa menjadi anggota gereja, menjadi orang Kristen, tetapi tidak dilahirkan kembali. Ya, tidak mendapatkan apa yang sebenarnya sangat diperlukannya. Nah, sangat kasihan tentu ya. Sangat kasihan sekali, karena sama dengan dia gini, ini tipu-menipu di dalamnya, tipu-menipu. Jadi yang membawa dia itu, artinya yang menarik dia ke gereja itu dengan tidak berani memberitakannya Injil yang benar, itu sepertinya mau menipu. Itu merasa sangat sangat ini ya, exciting karena apa? Karena ya dipuji-puji gitu, disanjung-sanjung, jadi exciting lah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Inilah yang dimana Yakobus berkata ya. Oh, katanya orang kaya, katanya merataplah dan menangislah atas sengsara yang akan menimpa kamu ya. Orang kaya biasanya tidak ada waktu untuk mendengarkan Injil. Saya katakan hatinya kalau di analog logikan dengan sebuah ruangan, itu hatinya sudah seperti ruangan yang sudah penuh sesak, ditaruhin duit gitu. Jadi enggak ada tempat lagi untuk menaruh kebenaran, enggak ada tempat lagi untuk menaruh Injil ke dalamnya ya, tidak ada lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kalau kita jadi kaya, marilah kita jadi kaya di dalam Tuhan ya. Marilah kita menjadi orang kaya yang dikasihi Tuhan gitu ya, menjadi orang kaya yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini Yakobus mengecam, katanya kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, katanya. Pakaian dimakan ngengat karena saking banyaknya ya. Emas dan perakmu sudah berkarat, katanya. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Wah, kalau emas sampai berkarat sih sudah gawat itu ya. Karena emas biasanya tidak berkarat gitu ya. Di sini Yakobus ada aja dia ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tapi ini firman Tuhan ini ya. Dia diilhami ya. Maka itu hati-hati, jangan berpikir aman menyimpannya dalam emas. Emas bisa berkarat, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kamu telah, katanya, mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir, ya. Karena apa? Ya, pada waktu itu kan penganiayaan ketika Yakobus tulis ini, dan kita pun hari ini kita tahu, ya, saatnya akan tiba kalau kita sungguh-sungguh berpihak pada kebenaran, ya. Maka ya, kita akan mengalami banyak hal, ya, himpitan dan lain sebagainya. Sebab orang-orang yang tidak di dalam kebenaran, mereka memanfaatkan segala cara untuk menekan, ya, untuk ini, ya, untuk mengatasi, ya, untuk ini, ya, mengendalikan, ya. Mereka ingin menguasai orang-orang yang di dalam kebenaran. Biasanya mereka memakai kekuasaan pedang, mereka memakai kekuasaan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, itu ciri khas, ya, ciri khas. Kalau Anda lihat gereja atau denominasi yang suka pakai ini kuasa pemerintah, ya, yang suka pakai kuasa duniawi, ya, yang pokoknya ini kuasa dunia ini yang dipergunakan semuanya itu, ya. Nah, itu ciri khas bahwa itu bukan yang milik Tuhan, ya. Itu yang milik dunia, karena dia menjadikan dirinya sahabat dunia, maka dia menjadikan dirinya musuh Allah juga. Nah, sesungguhnya, katanya, telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah, ya, menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu, ya, dalam kemewahan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda adalah bos orang Kristen, saya katakan, ya, maka jadilah bos Kristen yang baik, gitu, ya, yang sungguh-sungguh, ya, memperhatikan anak buahnya dengan baik, ya. Oh, saya tidak bisa lupa, saya mengenal seorang pengusaha, ya, yang sekarang dia marahan sama saya, gitu, ya. Karena apa? Karena saya dengar, ya, wah, bagaimana itu dia bersikap terhadap karyawannya, sampai karyawannya pergi, ya, nggak mau kerja sama dia lagi. Itu ijazah masih ditahan segala macam, tidak boleh diambil, sampai mantan karyawannya nggak bisa cari kerja karena ijazahnya ditahan dan lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana orang Kristen boleh bertindak seperti begitu, ya, memalukan sekali. Bagaimana berdiri di hadapan Tuhan untuk memberi jawab kepada Tuhan apa yang dikerjakan itu, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, saya pikir, ya, ya, dia akan tahu itu nanti, ya, pada saat, ya, kedatangan Tuhan nanti dia akan tahu, dia akan menyesali semua yang diperbuatnya itu, tapi waktu itu terlambat biasanya. Nah, katanya, hidup dalam kemewahan, ya, berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan, katanya. Kamu telah menghukum, ya, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu, ya. Karena kamu kaya, dia tidak dapat melawan kamu, kamu bisa berbuat seenak kamu, sekehendak hatimu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat ini, ya, ini pengajaran atau nasihat, ya, atau bahkan ini teguran keras, ya, yang disampaikan oleh Yakobus, ya, Tuhan sampaikan melalui Yakobus kepada orang kaya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, marilah pertama-tama kita jadi kaya oleh berkat Tuhan, ya. Jangan jadi kaya oleh segala macam tipu muslihat, ya, tipu muslihat, ya. Kalau kita menjadi kaya oleh segala macam tipu muslihat, wah, itu tidak benar, ya. Maka kekayaan kita itu akan ini, ya, menusuk kita terus, ya, menusuk kita, akan, ya, membuat kita malah bukan enak ada dia, malah kita tidak enak ada dia, gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi kaya, ya, menjadi kaya di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian kalau kita sudah kaya, ya, jangan itu merubah hati kita, jangan membuat kita jadi lebih sombong, ya, jangan membuat kita memandang orang dengan mencibir, ya, jangan membuat kita menjadi, ya, apa, ya, jadi ini tidak suka ngobrol lagi sama orang lain, takut orang minjam duit sama kita gitu ya. Kita biasa saja, ya mesti biasa saja gitu loh. Ya enggak. Nah, biasanya kalau ini yang Tuhan tidak suka, kalau jadi kaya kok berubah gitu, sikapnya berubah ya, semuanya berubah, jangan ya. Mari kita jadi kaya di dalam Tuhan yang baik, yang benar gitu. Nah, apalagi kalau kita ambil bagian di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan. Oh, banyak sekali pelayanan yang membutuhkan ini ya, keikutsertaan kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini radio berita klasik ini ya. Ini betul-betul ya, ini radio yang ini ya, diadakan untuk memberitakan kebenaran ya, mengasihi Tuhan begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda diberkati Tuhan ya, mari ya ambil bagian ya, supaya radio ini bisa tetap eksis ya. Karena membutuhkan dana yang cukup besar ya. Sementara itu ya, kita tahu bahwa kita tidak ada ini iklan ya, yang kita tidak ada ya sumber pemasukan yang menjadi jaminan ya, tidak ada. Kita hidup ini betul-betul bersandarkan Tuhan ya. Radio ini saya dengar ya, mereka semuanya ya, ini untung ya, ini radio ini di handle oleh ya mereka yang mengasihi Tuhan ya, mahasiswa-mahasiswa teologi gitu ya. Wah, kalau perlu menggaji penyiar-penyiar ini yang profesional ya, ini mungkin sudah lama ini tidak mengudara gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah ambil bagian di dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini di ayat 7 katanya, karena itu saudara-saudara ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oh, kita harus bersabar ya. Ya tentu ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar. Dan kalau Tuhan belum datang sampai akhir hidup kita, ya kita sabar sampai ya nafas kita yang terakhir ya, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh hati ya, kita yakin kita pergi bertemu dengan Tuhan ya. Kita bertemu dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya katanya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi petani ini menunggu musim demi musim gitu ya. Menunggu musim demi musim. Ya, kita pun menunggu demikian. Tentu kalau kita sudah bertani, kita sudah menanam. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adakah engkau menanam ya dengan sungguh hati ya? Adakah engkau menaburkan benih ya? Nah, kalau kita sudah menaburkan benih, mari kita menanti dengan sabar, dengan penuh pengharapan benih yang kita taburkan itu akan tumbuh. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak Anda untuk giat melayani Tuhan, supaya kita ya nanti pada Tuhan datang kita menuai ya. Nanti ya, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita menikmati hasil kita. Oleh sebab itulah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih indah di muka bumi ini selain melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan, melayani Tuhan gajinya tinggi, paling tinggi. Nah, karena apa? Sebenarnya saya pun belum terima gaji ya. Yang diterima di dunia ini hanyalah operation fee gitu ya. Jadi hanya biaya operasi saja. Tapi gaji yang sesungguhnya belum terima, nanti terima di sana ya. Jadi yang dipakai sekarang ini adalah biaya operasi ya. Memang biaya operasi juga perlu, tapi gajinya belum diterima. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menabur supaya nanti kita dengan sabar, dengan tekun kita menanti katanya. Nah, kamu juga harus bersabar katanya. Bersabar dan harus ya meneguhkan hatimu. Jadi bersabar sambil meneguhkan hati, karena kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Oh ya, Yakobus mengingatkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Sampai hari ini hampir 2000 tahun kok Tuhan belum datang-datang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya bukanlah masalah kita Tuhan itu datang kapan. Sebab Tuhan menunda kedatangannya pun tidak jadi masalah. Toh kita yang pergi juga kepadanya gitu. Toh, setelah kita sekian puluh tahun hidup di dunia ini. Seperti Yakobus juga. Ya Tuhan tidak datang tapi Yakobusnya yang pergi ke sana. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Maka demikianlah kita harus bersikap itu ya. Nah di ayat yang ke-9 dia berkata. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya bersungut-sungut itu hal yang tidak baik ya. Karena apa? Karena bersungut-sungut itu langsung atau tidak langsung itu menyatakan tidak puas kepada Tuhan, menyatakan ketidakpuasan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut dalam keadaan apapun juga, naikkanlah ucapan syukur kepada Tuhan ya. Karena kesusahan manusia di muka bumi ini, kesusahan manusia di muka bumi ini paling-paling ya, kesusahan manusia di muka bumi ini paling-paling yang menyebabkan kita mati gitu, mati. Ya, apalah itu? Ini ya ditakutkan. Apalah yang perlu ditakutkan kalau mati itu kita pergi ke surga bersama dengan Tuhan. You know? Oleh sebab itu orang Kristen yang sudah pasti masuk surga kita mentertawai kesusahan. Ya. Karena kesusahan itu ya sesusah-susahnya sampai tidak ada makanan. Ya sekian puluh hari nggak ada makanan ya mati gitu. You know? Mati kita pergi ke surga. Nah kalau mati masuk neraka ya wah itu ngeri itu ya. Itu ngeri. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari ya kita sungguh ya bertekun ya. Kedatangan Tuhan sudah dekat, ya kita tidak boleh bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum katanya ya. Nah, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Dia akan menghakimi, Tuhan Yesus akan menghakimi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah Bapa akan menghakimi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, saudara-saudara katanya, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan ya. Oh, para nabi itu sudah bersabar menghadapi penderitaan ya. Bersabar, Elia luar biasa ya, bersabar. Nah, apakah Tuhan melupakan mereka? Oh, tidak ya. Tidak. Tuhan menyiapkan bagi mereka upah yang sudah ya, sudah sesuai dengan takarannya gitu. Nah, katanya ini sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa itu? Wah, para nabi yang telah menderita sedemikian pula, yaitu mereka yang telah bertekun katanya para nabi. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub ya. Mendengar ketekunan Ayub. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, wah Ayub kalau kita baca ngeri juga ya. Ngeri juga ya. Dari konglomerat sampai ya ini ya, engkong yang melarat gitu dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dia sungguh bertekun. Tapi di dalam kesusahannya itu, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang salah, ya, yang menyalahkan Tuhan. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan Anda baru susah sedikit saja, belum seperseribu dari Ayub, sudah ngomel-ngomel marah kepada Tuhan. Ya, jangan. Ya. Tapi Ayub sesusah itu, dia tidak marah kepada Tuhan. Dan katanya, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Wah, luar biasa ya. Di sorga disediakan yang luar biasa hebatnya. Di bumi Tuhan tambahkan dua kali lipat semuanya. Anak kenapa tidak dua kali lipat? Tidak, karena yang di sorga dia sudah ada ya. Anaknya mati di sorga, di sini tambah lagi ya yang lain ya. Tambah lagi 10. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya Tuhan yang maha penyayang dan yang penuh belas kasihan ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke-12 katanya. Tetapi yang terutama, nah yang terutama harus kita perhatikan itu apa? Yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu ya katanya apa? Janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini. Orang Kristen itu harus membangun image ya, membangun image bahwa kita ini orang yang jujur ya. Orang yang jujur, orang yang ya bilang ya, tidak bilang tidak. Nah, kalau terbangun image kita ini, ya, kalau saya bilang ya, ya, kalau saya bilang tidak, tidak. Jadi kita tidak perlu bersumpah. Tidak ada orang yang minta kita bersumpah, ya. Karena saya berkata ya, ya, saya berkata tidak, tidak, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa orang suruh sumpah? Misalnya teman kamu, ya, kamu tanya ya, ya, kemarin kamu ada mampir di sini ya, ada nggak? Oh, enggak, nah, sumpah lo, sumpah, katanya. Ah, mengapa disuruh begitu? Karena sebenarnya dia tidak percaya akan omongan kamu. Dia tidak percaya. Ya. Kalau dia percaya, tidak, langsung, ya sudah. Berarti dia percaya gitu. Nah, kalau dia minta sumpah, dia tidak percaya gitu ya. Misalnya sekarang kamu bilang, kalau sudah reputasinya sudah sangat tidak dipercaya, bukan hanya perlu sumpah, perlu sandera, macam-macam. Misalnya kamu bilang sama teman kamu gini, saya pergi ke sana, kamu tunggu di sini ya, saya pergi ke sana, nanti saya kembali lagi ke sini ya. Ya kalau teman kamu percaya, dia bilang, oke, pergilah. Tapi kalau dia tidak percaya, apa? Eh, yang benar kamu kembali enggak? Ya. Oh, kembali. Ya, sumpah ya. Nah, disuruh sumpah. Oh ya ya ya, sumpah sumpah. Sumpah saya kembali. Nah. Lalu sini sini, tasnya ditinggal di sini katanya. Ah, itu lebih tidak percaya lagi gitu. Berarti pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang Kristen sampai reputasinya macam begitu, ya, itu kan tidak baik. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kita orang yang tidak dapat dipercayai. Omongan kita tidak bisa dipegang gitu. Mestinya kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, dengan reputasi bahwa kita selalu ya, ya, tidak, tidak gitu, maka tidak perlu ada sumpah-sumpahan segala macam ya. Apa yang saya omong begitu ya begitu ya, jangan pakai sumpah-sumpah bilang ya. Omongan saya bisa dipegang. Mesti orang Kristen mesti membangun reputasi yang baik gitu ya. Oke, kemudian di ayat yang ke-13, ayat yang ke-13, kalau ada seorang di antara kamu katanya yang menderita, ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya, kalau kita menderita, kita berdoa, Tuhan ya, kita sampaikan kepada Tuhan segala macam keluh kesah kita, kita berdoa, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang memperhatikan kita, kita sampaikan kepadanya. Baiklah kita berdoa ya. Dan ya, kita ini ya, serahkan kepadanya ya hidup kita. Ya tentu kita harus berusaha, supaya Tuhan berikan kita hikmat, akal budi. Mungkin Tuhan menolong kita mengatasi kesusahan kita bukan dengan seperti kayak pakai helikopter gitu, duit jatuh tok gitu ya, satu tumpukan besar jatuh di atas atap rumah kita, jebol sampai masuk ke dalam gitu, bukan ya. Mungkin cara Tuhan menolong kita adalah dengan ini ya, memunculkan ide di dalam pikiran kita bahwa begini lebih baik, begitu lebih baik. Tuhan menolong kita di dalam berusaha dan lain sebagainya. Intinya ya, pertolongan Tuhan tidak mau, tidak akan menjadikan kita pemalas gitu. Ya, jadi Tuhan mau menolong kita, tapi Tuhan mau menolong kita dengan cara bukan yang bisa menjadikan kita pemalas gitu. Nah, baiklah kita berdoa katanya. Terus kalau ada seorang yang bergembira, ya, baiklah ia menyanyi. Oh ya, kalau kita bergembira, marilah kita menyanyi, memuji Tuhan ya. Tapi kegembiraan yang ditimbulkan oleh Tuhan ya, yang oleh Roh Kudus di dalam hati kita, lalu kita nyanyikan lagu duniawi, jadi bertentangan pula ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dengan lagu yang menyenangkan hati Tuhan ya. Oh, lagu yang menyenangkan hati Tuhan itu yang bagaimana? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda perlu mendengar uraian Sabtu malam yang disampaikan oleh Andrew Liao ya, tentang lagu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu ya, kata-katanya harus yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Alkitab, kata-katanya ya. Nah, tentu irama musiknya adalah irama yang benar, yang baik ya. Bukan irama rock, irama pop ya. Mengapa? Karena irama itu semuanya, tiap-tiap irama itu ada maksudnya. Bahkan ada musik untuk penyembahan iblis ya tuh. Musik penyembahan iblis itu ada ya. Dan kita memakai jenis musik yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, lagu-lagu himne itu adalah lagu-lagu salah satu ya. Itu adalah salah satu model lagu musik yang menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang saya sangat sukacitakan adalah bahwa lagu Indonesia Raya itu himne ya, dikarang oleh Wage Rudolf Supratman, itu himne ya. Jadi itulah sebabnya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita adalah lagu kebangsaan yang terbaik di muka bumi ini, terbaik di muka bumi ini ya. Oh ya, yang paling merdu ya, yang paling hebat. Karena apa? Karena sifat musiknya itu adalah himne ya, iramanya itu. Oh, saya senang sekali ya. Nah, saya belum lama ini nonton itu sepak bola, terus ada satu grup itu menang dan dinyanyikan lagu kebangsaannya. Saya dan kami yang duduk di ruangan di situ semuanya senyum-senyum ya. Semuanya senyum-senyum. Kenapa? Karena lagu kebangsaannya lucu sekali gitu ya. Lucu sekali ya. Itu seperti ini ya. Seperti orang ini yang mereka yang di kuil gitu, nyanyi di kuil gitu ya. Wah, saya bilang ini, wah lagunya kok begitu ya? Ya, semuanya senyum-senyum. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita gembira, mari kita menyanyi ya, mari kita menyanyi, kita puji Tuhan. Tapi ingat ya, kita pakai musik yang menyenangkan hati Tuhan ya tentu. Nah, terus kalau ada seorang di antara kamu yang sakit ya, kalau ada yang sakit ini ya, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ini maksudnya sakit ini bukan panas dingin ya. Kalau sampai perlu memanggil penatua jemaat ya, itu gembala ya, itu berarti orangnya nggak bisa bangun gitu, orangnya nggak bisa bangun. Jadi sakit ya, panggil penatua jemaat ya, supaya katanya mereka mendoakan dia ya, serta ya ini mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi penatua datang berdoa dan dipoleskan dengan minyak. Ini bukan diurapi. Nah, dengar baik-baik ini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini dipoleskan dengan diurapi itu dua hal yang berbeda ya. Kalau Daud itu diurapi itu artinya begini, Daudnya berlutut ya, kemudian Samuel dengan tabung tanduk yang berisikan minyak wangi ya, itu disiramkan di kepalanya. Itu pelantikan menjadi raja. Mengurapi Daud untuk menjadi raja itu artinya pelantikan dia untuk menjadi raja gitu ya. Yang tiga jabatan yang diurapi yaitu yang jadi raja, yang jadi nabi, dan yang jadi imam. Itu diurapi, dilantik ya. Itu jenis atau upacara pelantikannya zaman dulu gitu. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi di sini dibilang dipolesin. Dipolesin itu seperti ini perut saya agak kembung gitu. Jadi saya pakai minyak balsam dipoles-poles. Nah, poles-poles itu artinya dielus-elus gitu ya. Itu dipolesin. Jadi jangan bilang bahwa Yakobus suruh orang mengurapi orang, enggak benar itu ya. Itu salah ya. Jadi ini dipolesi. Di dalam bahasa Yunaninya itu mengurapi itu artinya krio, itu kata dasar dari Kristus ya. Jadi orang yang diurapi itu artinya orang itu Kristus ya, orang yang diurapi. Kristus sama Mesias itu sama. Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Artinya sama, yaitu orang yang diurapi gitu. Tetapi ini poles. Poles ini alepo ya, bahasa Yunaninya itu alepo di sini ya. Jadi poles ya, seperti saya sakit kepala gitu, jadi dipolesin dengan minyak kayu putih gitu, dipolesin gitu ya. Nah, itu dipolesin gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi begini ya, pengurapan itu adalah pelantikan, pemolesan ini artinya pengobatan gitu ya. Jadi bedanya di mana? Ya, mengurapi itu artinya melantiknya menjadi Mesias, ya, menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi. Sedangkan ya, sedangkan ini memoles itu artinya mengobati, ya. Perut saya kembung dipolesin dengan minyak balsam itu artinya ngobatin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Tuhan Yesus waktu masih bayi dikasih oleh orang Majus emas, kemenyan dan mur. Mur itu adalah semacam obat balsam zaman dulu yang sangat mujarab, yang bisa berfungsi untuk berbagai itu sakit penyakitnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang mau Yakobus sampaikan di sini kepada pembacanya adalah bahwa kalau ada yang sakit, ya biarlah penatua datang, kemudian bawa itu minyak ya untuk orang sakit, tentu bukan minyak goreng atau baby oil dan lain sebagainya, bukan, ya. Ini untuk mengobati. Jadi biarlah berdoa kemudian diolesin dengan minyak itu, obat itu. Nah, sama zaman dulu itu kan pakai minyak karena belum ada paracetamol, ya, belum ada antibiotik, gitu, belum ada. Tapi kalau sekarang, ya, sekarang ini jikalau ada yang sakit, maka panggil para penatua jemaat supaya mereka datang mendoakan dia. Habis mendoakan kasih minum obat, itu sama gitu, ya. Sama memolesnya dengan minyak itu dengan kasih minum obat itu sama gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi obat diminum dalam nama Tuhan supaya obat itu berkhasiat dan kemudian ya bisa menyembuhkan, katanya begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dan katanya doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, ya. Nah, kalau doa sungguh-sungguh dengan beriman, Tuhan akan memberkati obat yang diminum. Ya, tentu kita harus yakin begitu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Kalau Tuhan tidak membangunkan dia, berarti Tuhan mau bawa dia pergi. Ya, enggak jadi soal juga gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Dan jika ia telah berbuat dosa, nah tentu kita tanya, kalau kamu sudah berbuat dosa, akuilah ya di hadapan Tuhan, ya, akuilah dosamu. Jikalau kita berdosa, kita mengakunya, ya, bukan menyimpannya, kita mengakunya, karena kita semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bersalah kepada Tuhan Yesus. Di hadapan Allah Bapa kita tetap orang kudus, ya. Jadi kata berbuat dosa akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan, ya kan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, ya, supaya kamu sembuh, ya, supaya kamu sembuh, ya. Jadi ada banyak sakit yang mungkin disebabkan oleh dosa, tetapi jangan melihat setiap orang sakit itu karena dosa, itu tidak benar, ya. Itu karena mungkin karena genetika, ya, penyakit karena virus, kuman dan lain sebagainya. Ada banyak, ya. Tidak semua sakit itu karena dosa, tetapi ketika kita mau meminta berkat Tuhan, mau minta kesembuhan Tuhan, kita mau minta Tuhan memberkati obatnya, masa kan kita tidak mengaku kita sudah salah, kalau memang kita sudah salah gitu loh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu, ya, di setiap doa kita, ya, kita kalau kita ingat kita ada salah, kita mengaku, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, doa orang yang benar, katanya, itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar khasiatnya. Ya, betul sekali, doa orang benar itu kalau didoakan dengan penuh keyakinan sangat besar khasiatnya. Dan di sini dia kasih umpama Elia, katanya. Elia, ya, dia berdoa sungguh-sungguh, ya, hujan tidak turun. Ternyata hujan tidak turun 3,5 tahun. Wah, hujan tidak turun 3,5 tahun bisa kering, ya, toh. Kering, ya. Dan ya, setengah mati orang itu. Kemudian dia sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan turun, dan akhirnya langit dibukakan, ya. Langit dibukakan dan hujan pun turun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang mau disampaikan di sini adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan ini mengoreksi hati kita sebelum kita berdoa. Cobalah mengoreksi hati kita, adakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita mau berbicara kepadanya, kita mau menyampaikan permohonan kepadanya, ya. Adakah kita hidup mematuhi firman-Nya, menyenangkan hatinya, ya. Nah, itulah, kalau kita jatuh ke dalam dosa, akulah, ngakulah dosa itu, ya, di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan mau kita ini dengan rendah hati mengaku dosa di hadapannya. Ingat ya, Tuhan sudah mengampuni itu, Tuhan sudah menanggung dosa itu di atas kayu salib. Tetapi dia mau kita dengan rendah hati mengakunya. Lalu mengapa kalau diampuni kok sudah diampuni kok masih mau ngaku lagi, kenapa? Nah, masalahnya tuh gini ya, supaya kita ya malu melakukannya lagi, mengulanginya lagi. Jadi kita mengaku, Tuhan ya, Tuhan saya mengaku salah ya, tadi saya omong, saya bohong itu teman saya lagi ya. Jadi kalau kita mengaku begitu ya, maka lain kali lagi kita ketemu teman itu lagi, kita kepingin bohong dia lagi, kita ingat, aduh saya kan baru mengaku ya 2 hari yang lalu gitu. Jadi ya, mengaku dosa itu bukan berarti dosa yang lupa diakui lalu Tuhan tidak ampuni, bukan, tetapi supaya kita makin kudus di hadapan Tuhan gitu, makin kudus. Nah, di sini katanya. Kemudian di ayat 19 katanya, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran." Nah, bisa enggak orang Kristen menyimpang dari kebenaran? Ternyata di sini kasih tahu bisa ini ya. Menyimpang dalam kebenaran katanya. Menyimpang dari kebenaran ya. Menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini satu keterangan yang sangat bertentangan dengan teologi ini Calvinistik ini ya. Nah, mereka ada banyak di antara mereka yang percaya itu once save always save katanya. Sekali diselamatkan sudah selamat katanya. Sudah selamat, enggak ada masalah apalagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Tadi malam saya bertemu dengan penginjil Kurnia Kristanto itu ya. Saya pengin di karena dia salah satu dosen di sini, dia bilang dia ketemu dengan seorang ibu ya, dia ketemu dengan seorang ibu yang suaminya sekarang tidak mau ke gereja, sementara dulu dia orang yang giat sekali, sampai begitu mengasihi Tuhan, sampai rumahnya dijadikan tempat kebaktian dan lain sebagainya, tapi sekarang dia nggak mau ke gereja dan lain sebagainya. Tahu nggak katanya dia pikir apa? Dia bilang apa, kan saya sudah diselamatkan, sekali saya sudah diselamatkan, dia bilang, apapun yang terjadi saya sudah pasti selamat, saya mau masuk agama lain, mau pergi kemana ya, mau berbuat apa saja, saya sudah diselamatkan katanya. Wah, katanya begitu loh Pak, dia punya konsep loh katanya. Waduh, saya jadi bengong juga saya dibuatnya. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda betapa hebatnya iblis ya? Betapa hebatnya iblis. Saya ingin berkata begini, saya tidak bermaksud untuk sengaja mau menghantam siapapun, tidak ya. Tapi saya ingin katakan bahwa teologi Calvinistik itu datangnya bukan dari Tuhan. Ya, datangnya bukan dari pertama ya, teologi Calvinistik itu mengajarkan bahwa manusia masuk surga diselamatkan karena dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan dalam sebuah dekrit di dalam kekekalan sudah menetapkan segala sesuatu setup gitu. Nah, ini teologi yang membuat orang Kristen tidak menginjil lagi gitu, membuat orang Kristen mengapa ya, kalau Tuhan sudah menetapkan si A masuk surga, si B masuk neraka gitu, jadi ngapain kita menginjil? Sebab kalau kita nginjilin si B begitu giat, ternyata dia bukan orang yang dipilih masuk surga, kita capek, percuma dong begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui teologi ini ya, kekristenan diredam, dan ya tidak segera, tetapi mundur setelah sekian ratus tahun ya, akhirnya kekristenan hancur di Eropa. Itu akibat teologi Calvinistik itu. Nah, di antara teologi Calvinistik itu adalah yang terakhir, poin nomor 5-nya itu, bahwa orang sekali sudah dipilih, sekali sudah selamat, itu selamat tidak akan berubah lagi. Dia sudah diselamatkan. Keselamatan tidak akan hilang katanya. Oh, saya bilang, saya tertawa mendengar itu. Saya bilang, betul, keselamatan tidak akan hilang. Enggak ada keselamatan yang hilang. Orangnya itu yang hilang. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan ya. Itu ya, jadi keselamatan tidak akan hilang katanya. Saya bilang betul-betul sekali ya, keselamatan tidak hilang tapi orangnya itu hilang, hilang dari hadapan Tuhan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ini ya jenis teologi ini menyebabkan orang Kristen hidup tidak waspada gitu. Hidup tidak waspada, hidup tidak memperhatikan pertumbuhan imannya ya. Dia tidak merasa berjemaat ya, dia tidak merasa perlu bergiat, dia tidak berhati-hati supaya menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari penyesatan, tidak. Ya, karena apa? Sudah selamat kok, beres loh semuanya. Apapun yang terjadi saya sudah pasti selamat kok. Oh, enak saja ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka itu saya berkata, "Hei, ya coba renungkan lagi ya." Saya tidak berkata bahwa orang Kristen jatuh ke dalam dosa perbuatan keselamatannya akan hilang atau dia akan terhilang. No, bukan itu. Tetapi penyesatan. Di sini dikatakan, "Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran." Berarti bisakah orang percaya menyimpang dari kebenaran? Bisa. Dan ada seorang yang membuatnya berbalik. Kalau membuat dia berbalik ya, bahwa ketahuilah bahwa barang siapa yang membuat orang berdosa tadi, dosanya itu apa? Menyimpang dari kebenaran, berbalik dari jalannya yang sesat. Ini bukan dosa perbuatan, tapi dosa doktrinal yang sesat. Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjadi orang Kristen yang mengingatkan orang Kristen yang lain bahwa dia perlu waspada terhadap segala bentuk penyesatan ya. Karena penyesatan akan membuat dia terhilang dari hadapan Allah. Dan bukan keselamatan hilang, tapi dialnya malah yang terhilang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang harus kita usahakan di akhir zaman ini terutama ya. Karena penyesatan intensitasnya makin tinggi ya. Dan dunia menyedot kita sedemikian rupa supaya kita tidak makin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu Tuhan atas kasih karuniamu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami usahakan, apa yang telah kami kerjakan Tuhan. Firmanmu ditaburkan. Tuhan berkatilah, biar dia bertumbuh dengan subur. Dia tumbuh dan dia sungguh menghasilkan buah yang lebat. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.